Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya ridho ketika waktunya diambil. Ada waktunya rezeki itu. Naik motor, ban meletus. Udah pasti ini ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita. Wah, ini bannya bukan cuma meletus, ngelindes, batu, robek. Berarti rezeki tukang ban. Gak boleh marah. Wah, cilaka. Cilaka tuh kalau kita kelindes ban. Kalau cuma meletus berarti rezeki tukang tambal ban. Benar? Tinggal anterin ke sana dengan sukacita. Bang, nih rezekinya di dompet saya, makanya meletus juga. Ada berapa lubangnya? Cuma satu, Pak. Tambahin dong, ya. Kita kan biasa minta tambah, bukan? Berapa? 20, bayar 25 sebagai syukur. Ya Allah, ini motornya emang motor sepuh ya. Motornya motor jelek, tapi yang punyanya hatinya mulia, ganti ya Allah dengan yang lebih bagus. Boleh jadi itu yang 5.000 yang membuat kita diganti oleh Allah daripada nawar. Nah, siap kalau waktunya diambil ya. Enggak akan selamanya ada nih. Kalau udah waktunya rezeki tukang kacamata, ini bermasalah nih. Kedudukinlah, ketinggalan, keinjek. Relax saja. Waktunya rezeki dokter di dompet kita, berangkat. Istri saya makan pecel lele 12.500, habis makan, "Bah, ini ada durinya di sini." "Ketinggalan satu di sini, Pak, durinya." "Bawa ke rumah sakit." "300.000 tuh, Pak. Itu pecel lele termahal, Pak. 312. "Wah, masa duri satu aja 300.000, untung cuma satu ya. Gimana 5,5 juta, benar?" Udah rezeki dokter, rezeki satpam di sana. Terima, emang rezeki pindah-pindah. Berapa banyak kita yang menderita karena enggak rela dengan takdir enggak ada, benar? Lihat dong, belajar dari tukang parkir. Banyak mobil enggak pernah sombong. Ganti-ganti mobil enggak takabur. Diambil sampai habis gak sakit hati. Rilek weh. Kenapa? Cuma titipan. Yang penting tuh nambah iman. Ya.